Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjuangan seorang wanita yang bernama Nusaybah Al-Maziniyah tidak hanya berhenti ketika beliau mendapatkan luka di saat beliau ikut dalam perang Uhud bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah berikutnya adalah dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutus putra dari Nusaybah Al-Maziniyah yang bernama Habib bin Zaid radhiyallahu taala an. Tapi sebelumnya kita sebutkan bahwa Nusaybah ini ya betul-betul wanita yang wanita yang betul-betul berkorban jiwa dan hartanya untuk Islam semenjak dari awal mula dakwah Rasulullah, yaitu di saat Baiah Aqabah yang kedua, dan itu masih di fase periode Mekah sampai kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Di periode Madinah beliau radhiyallahu ta'ala anha ikut berperang bersama Rasulullah di perang Uhud. Beliau juga wanita yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Dan kita tahu bersama, Bapak Ibu yang kami hormati, jemaah yang berbahagia, bahwa perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian yang secara kasat mata itu menyakitkan bagi kaum muslimin, karena waktu itu kejadiannya adalah dikala Rasulullah SAW dan para sahabatnya hendak melaksanakan umroh, kemudian tertahan di Hudaybiyah, tidak boleh masuk Mekah. Kemudian terjadi perjanjian itu yang ya mungkin bisa dikatakan 70% dari perjanjian itu berpihak kepada kaum Quraisy. Di antara sahabat yang ikut pada waktu itu ada kurang lebih 1400 sahabat bersama Rasulullah. Salah satu di antara mereka adalah sahabiyah mulia, yaitu Nusaybah Al-Maziniyah. Di samping itu, Nusaybah juga ikut dalam perang berikutnya bersama Rasulullah, dalam perang Khaybar. Ya, perang Khaybar di mana perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk menghancurkan atau melawan orang-orang Yahudi dari Bani Nadir, yang mana mereka berusaha untuk berjanji janji, berusaha untuk menyelisih perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perang Khaybar ini, Bapak Ibu yang kami hormati, juga mungkin pernah kita mendengarnya bahwa sudah menjadi tabiat orang Yahudi dari dulu di zaman Rasulullah sampai hari ini tuh mereka bikin benteng-benteng yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak memiliki nyali pengecut, bahkan tidak berani berhadapan langsung dengan kaum muslimin. Ya. Maka Rasulullah SAW, dan ini menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam peperangan adalah beliau, dan banyak dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW lebih sering menyerang itu pada waktu pagi, ya, di saat musuh itu sedang tertidur lelap. Ya, kita diawali dengan sholat subuh berjamaah, kemudian langsung berangkat. Umumnya mereka kan nggak ada sholat subuh kan? Ya, mereka nggak ada apa-apa. Ya, umumnya masih tidur, apalagi kalau malamnya libur kan, besok libur kan malamnya begadang. Nah, kalau kita kan enggak, pagi harus kewajiban sholat subuh berjamaah, sudah siap mental secara rohani melawan musuh itu sudah siap, tinggal berangkat. Dan itulah yang terjadi, bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya menghancurkan dan menebang pohon-pohon kurma yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi ini. Dan ketika mereka terbangun dilihat, wah, Muhammad datang bersama rombongannya. Mati kita, mati ini, mati, mati tenan gitu ya. Mereka takut ya, karena ya tentu tidak memiliki nyali dan semangat juang ya, jihadnya para sahabat radhiyallahu taala an itu sampai masuk ke dalam benteng itu. Seberapapun kokohnya benteng yang dibangun oleh manusia, bisa dikalahkan dengan kuatnya benteng keimanan yang dimiliki oleh para sahabat dalam benak-benak mereka ya. Tidak ada rasa takut ya. Mereka datang dan masuk ya, merangsek ke dalam benteng itu dan membunuh pembesar Yahudi dari Bani Nadir pada waktu itu. Di antara wanita yang hadir dalam perang Khaybar ini adalah Nusaybah Al-Maziniyah. Nusaybah Al-Maziniyah ini juga ya, tadi kita sebutkan bahwa beliau ini betul-betul memberikan seluruh hidupnya itu untuk Islam. Beliau juga hadir dalam Umratul Qadha ya, Umrah Qadha ya, Umrah sebagai ganti dikala Rasulullah SAW dan para sahabatnya tertahan di tahun ke-6 Hijriah di saat Hudaybiyah tadi. Ketika Rasulullah berangkat ke Mekah untuk menunaikan Umrah Qadha sebagai ganti dari Umrah yang pertama yang tertunda itu, Nusaybah juga ikut dalam rombongan tersebut. Termasuk Nusaybah radhiyallahu ta'ala anha juga ikut dalam perang Hunain, perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya setelah Fathul Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, melakukan perjalanan dari Mekah ke Taif untuk melawan Bani Thaqif ya. Dan Bapak-Ibu yang kami hormati, jangan dibayangkan perjalanannya perang itu enak ya. Ya, naik satel atau naik Trans Jogja gitu, silir-silir, atau naik mobil ber-AC, tidak ya. Perjalanan itu seorang wanita ikut dalam rombongan itu dan jalan kaki ya. Perjalanan kalau perang Khaybar itu ya dari ya di sekitar Madinah masih. Kalau perang Hunain kan perjalanan dari Mekah ke Taif. Mekah ke Taif itu kurang lebih 75 sampai 80 km. Enggak jauh ya. Kalau jalan kaki lumayan. Kita aja mungkin 10 kilo belum pernah jalan kaki. Mungkin ya. Itu 80 km ya. Nusaybah Al-Maziniyah juga hadir dalam Bai'ah Ridwan. Ya, Bai'ah Ridwan yang itu juga terjadi di saat ya Hudaybiyah. Nah, itu kita sebutkan bahwa ya begitu besar perjuangan dan apa namanya andil yang dilakukan oleh Nusaybah, walaupun beliau ada seorang wanita, tapi beliau tidak takut mati ya di jalan Allah Subhanahu wa taala atau fi sabilillah. Termasuk yang tidak kalah menariknya adalah perjuangan beliau radhiyallahu taala anha ketika beliau ikut dalam kafilah ya pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menyerang Musailamah al-Kadzab di Yamamah. Yamamah itu kalau dari Madinah lebih jauh, Pak. Saya pernah melewati Yamamah. Ternyata Yamamah itu lebih dekat dari Riyadh. Dari Riyadh itu kurang lebih cuma 100 km. Tapi kalau perjalanan dari Madinah, berarti karena Riyadh Madinah itu sudah sekitar 900 km. Berarti 1000 km perjalanan dari Madinah ke Yamamah. Ikut lagi Nusaybah itu berangkat ke Yamamah untuk membunuh Musailamah al-Kadzab, orang yang mengaku menjadi nabi setelah wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya Musailamah al-Kadzab ini, Bapak Ibu yang kami hormati, itu beliau sudah mengaku menjadi nabi sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita lihat yang kita sebutkan tadi, ya, yang tertunda kita sebutkan adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dan memerintahkan ya Habib bin Zaid yang tidak lain adalah putra dari Nusaybah Al-Maziniyah, diutuslah Habib untuk bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab dan ya tidak hanya bertemu ngobrol tapi disuruh untuk bertobat dan kembali kepada Islam. Padahal kita tahu Musailamah Al-Kadzab ini punya pasukan, punya ajudan, punya Al-Gucu. Ya. Berarti di sini Bapak Ibu yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih seorang utusan itu bukan hanya sekedar memilih yang sebelumnya tidak kenal, ya. Pasti Rasulullah sudah tahu siapa yang layak untuk berangkat, pasti Rasulullah tahu bahwa orang ini tidak penakut dan Rasulullah tahu ya bahwa orang ini akan mengemban amanah dengan baik. Dan itu dilihat ya tidak hanya pada pribadi orang tersebut yang akan diutus, tapi juga dilihat kepada orang tuanya atau keluarga besarnya. Ya, dalam hari ini adalah ibu dari Habib bin Zaid yang tidak lain adalah Nusaybah Al-Maziniyah, seorang wanita yang sangat berani dan pemberani, wanita dari kalangan sahabat yang ikut dalam beberapa perang bersama Rasulullah SAW. Mesti ini anaknya tidak jauh dari orang tuanya. Ya. Dan itu adalah Habib bin Zaid. Karena apa? Ketika mengutus untuk bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab itu bisa maknanya pulang dengan nama. Ya. Gimana Mas Fikri? Kalau kita diutus untuk berangkat kemudian, ya kenapa ketemu dengan nabi palsu yang mengaku nabi palsu dan dia punya pasukan? Ini berarti siap kembali ya, siap kembali hanya dengan nama, jasad sudah enggak akan kembali. Ini butuh keimanan yang sangat kuat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting dari hal ini adalah bagaimana Nusaybah Al-Maziniyah berhasil mendidik seorang anak untuk menjadi seorang mujahid, seorang anak yang siap berkorban dengan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak mudah, ya. Perlu perjuangan dan proses. Nah, kisahnya begini Bapak Ibu yang kami hormati. Faqad ba'atsa Rasulul A'zam ibnaha Habiba Zaidin fi bi risalatin ila Musailamah Al-Kadzab. Rasulullah SAW mengutus Habib bin Zaid untuk bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab. Faghadara Musailamah bi Habibin wa qatalahu qatlatan taqsha'irru minhal julud. Bertemulah Habib dengan Musailamah dan Musailamah ini membunuh Habib bin Zaid, yang mana perlakuan yang dilakukan oleh Musailamah kepada Habib ini, pembunuhan yang dilakukan itu sangat menyayat hati orang yang mengetahui dan melihatnya, membuat ya bulu kuduk menjadi apa. Karena apa yang dilakukan oleh Musailamah adalah begini, percakapannya adalah ketika dzalika anna Musailamah qayyada Habiban tsumma qala lahu. Ya, ketika Habib datang kepada Musailamah disuruh untuk bertobat, ya bahwa engkau ini nabi KW, ya kan? Nabi jadi-jadian dan sebagainya. Maka Musailamah kan marah. Ketika beliau marah, kemudian si ya sahabat yang mulia Habib bin Zaid ini kemudian diikat tangannya. Ya, kalau udah diikat kira-kira gimana itu? Ya wis ini pasrah, tapi itu udah keimanan yang dimiliki oleh Habib bin Zaid. Kemudian Musailamah bertanya kepada Habib, "Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Wahai Habib, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah? Faqala, dengan tegas Habib mengatakan, "Na'am." Ya. Oke. Pertanyaan kedua, Habib apa Musailamah bertanya, "Atashhadu anni Rasulullah. Kalau begitu saya bertanya, wahai Habib, apakah engkau bersaksi bahwa saya, kata Musailamah, bahwa saya adalah utusan Allah? Ini sudah ujian itu. Kalau bilang ya, bisa kufur. Kalau tidak, mati. Milih mana kira-kira? Padahal anak istri di rumah loh, Mas. Ya kan? Mereka masih muda. Wah, aduh, gimana ya? Tapi tidak dengan Habib bin Zaid radhiyallahu taala an, beliau mengatakan faqala la asma'u ma taqul. Habib mengatakan, saya tidak mendengar apa yang kamu katakan. Gimana itu coba? Dia enggak jawab iya, tidak menjawab tidak, tapi dia bilang, saya tidak mendengar apa yang kamu katakan. Maka ketika mendengar jawaban itu, Musailamah meradang dan dia faqata'a minhu udwan udwan. Lalu Musailamah ini cara membunuhnya itu sangat sadis, yaitu memotong sedikit demi sedikit bagian tubuhnya Habib bin Zaid radhiyallahu taala. Mendingan langsung dibelah aja selesai kan. Tapi kalau kukunya dicabut dulu, jari-jarinya digunting, rasanya gimana? Kan sakitnya luar biasa. Maka ini ya yang dialami dan dirasakan oleh Zaid bin Habib bin Zaid radhiyallahu taala. Tsumma mazala Musailamatu yu'idu alaihi su'ala nafsahu. Sambil Musailamah ini memotong bagian-bagian tubuhnya Habib sambil bertanya sama dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Musailamah. Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Na'am. Atashhadu anni Rasulullah? Ma asma ma taqul. Ya. Musailamah itu masih bertanya, apakah bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Ya, saya bersaksi. Apakah bersaksi saya adalah Rasulullah? Kata Musailamah, saya tidak mendengar apa yang kamu ngomong. Rakrungu yang ngomong apa gitu. La yazidu alaihi wa la yanqus, dan itu tidak ditambah dan tidak dikurang kata-kata jawaban itu oleh Zaid bin Habib sampai akhirnya kemudian beliau wafat radhiyallahu taala an. Ya. Ketika berita itu, berita kematian Zaid Habib bin Zaid itu sampai di telinga Nusaibah, Nusaibah radhiyallahu taala anha tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena anaknya meninggal dalam dalam perjuangan membela agama Islam. Ya. Oleh karenanya di zaman setelah Rasulullah sallallahu alaihi wafat kemudian diganti oleh khalifah yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, maka ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, fitnah kan mulai muncul. Dan di saat itulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab, Musailamah si pendusta itu, ya, bersama semua pasukannya, ya, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan itulah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Nusaibah Al-Maziniyah, ya. Jadi menunggu lama cukup, ya, bersabar untuk ikut, ya, dalam kafilah yang diutus oleh Abu Bakar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab. Dan itulah waktu yang ditunggu oleh Nusaibah. Akhirnya beliau radhiyallahu taala anha, ya, ikut, ya, dalam rombongan pasukan itu berangkat menuju Yamamah untuk, ya, membunuh, ya, ikut andil dalam membunuh Musailamah Al-Kadzab. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika singkat cerita kemudian bertemulah dua pasukan ini, dan di awal mula, ya, pasukan kaum muslimin agak, ya, kewalahan untuk menghadapi Musailamah Al-Kadzab dan pasukannya. Banyak di antara kaum muslimin yang gugur dalam, ya, misi ini. Namun pada akhirnya kemudian karena tujuan dari Nusaybah sendiri adalah membunuh Musailamah. Jadi dia tidak bergeming kepada orang-orang lain, dibiarkan orang-orang itu. Tujuan dia adalah nyari mana Musailamah, ya, dan ingin membunuh dengan tangannya sendiri. Sebagaimana Musailamah membunuh putranya, ya, Habib bin Zaid. Di saat sudah ya di hadapan Musailamah, dan tentu kita sebutkan tadi bahwa Musailamah tidak sendirian, di sekitar beliau ada orang-orang yang menjaganya dan ikut dalam pertempuran itu. Dan waktu itu Nusaybah bersama dengan putra beliau yaitu Abdullah bin Zaid dan Wahsy ibnu Harbin, ya. Jadi ada tiga orang bersama, ditambah dengan Abu Dujanah. Jadi ada empat orang yang sudah siap di hadapan Musailamah Al-Kadzab. Empat, dan salah satu di antara mereka adalah Nusaybah. Jadi Nusaybah, putra beliau Abdullah, kemudian Wahsy bin Harb, dan tidak Wahsy bin Harb ini adalah seorang sahabat yang dahulu di ketika beliau masih musyrik, ketika beliau masih jahiliyah, beliau ini juga yang membunuh dalam perang Uhud, beliau yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Tapi kemudian beliau mendapatkan hidayah dan masuk Islam, maka di saat ini beliau ya ingin juga ya ikut andil dalam ya membunuh siapa Musailamah Al-Kadzab. Dan insyaallah nanti Wahsy bin Harb ini akan kita bacakan biografinya dalam biografi sahabat, ya, maksud dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika keempat orang ini dan Abu Dujanah ya sudah mendekat kepada Musailamah Al-Kadzab, qadarullahu ma syaa fa'al, orang yang menjadi pagar betisnya Musailamah ini kemudian menebaskan pedangnya dan mengenai tangan Nusaybah Al-Maziniyah. Putuslah tangan beliau, ya. Karena tangan beliau terputus, maka beliau Nusaybah ini tidak ya, ya dengan banyaknya darah yang terkucur dan fisik sudah mulai melemah, maka beliau tidak ya maju bersama dengan putranya untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab. Dan pada akhirnya yang maju adalah Wahsy bin Harb, Abu Dujanah, dan putra beliau adalah putra Nusaybah yaitu Abdullah bin Zaid. Maka ketiga orang inilah yang kemudian membunuh Musailamah Al-Kadzab, dan Nusaybah melihat sendiri bahwa pedang yang dibawa oleh putranya masih meneteskan darahnya Musailamah Al-Kadzab. Dan Nusaybah bertanya, apakah engkau juga yang membunuh Musailamah? Abdullah mengatakan, iya wahai ummi, iya wahai ibuku. Maka seketika itu juga Nusaybah sujud syukur karena putranya ya berhasil membunuh Musailamah, yang mana Musailamah telah membunuh ya putra beliau yang lain yaitu Zaid, Habib bin Zaid radhiyallahu taala an. Ya. Ini yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa fisik yang dialami atau luka yang dialami oleh Nusaybah itu, yang tadinya luka di awal adalah di saat perang Uhud yang sudah begitu menyakitkan, dan lebih dahsyat lagi adalah di kala bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab ini, tangan beliau putus, ditambah lagi luka yang ada dalam yang mengenai tubuh beliau, kurang lebih disebutkan ada 12 luka ya di badan Nusaybah Al-Maziniyah radhiyallahu taala anha. Ya. Maka setelah peperangan itu dan dimenangkan oleh kaum muslimin, tentu ya semuanya dibunuh ya, Musailamah Al-Kadzab dan pengikutnya semuanya dibunuh oleh pasukan kaum muslimin. Kemudian pulanglah pasukan kaum muslimin ini ke kota Madinah, ya. Dan yang tertinggal ya pulang fisiknya, ya sebagian fisik dari Nusaybah ini masih ada di sana dan dikuburkan di Yamamah, yaitu tangan beliau radhiyallahu taala anha. Maka dalam satu riwayat, karena perjuangan dan keberanian Nusayba al-Maziniyah ini, ya, seketika setelah pulang ya dari Yamamah ini, sesampainya di kota Madinah dan didengar kabar itu bahwa beliau ya tangannya putus, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an yang waktu itu menjadi khalifah, kemudian beliau datang ya menjenguk Nusayba dan memberikan berdoa, mendoakan dan mengajak untuk terus bersabar atas musibah yang didapatnya. Begitu juga perlakuan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ya, karena kemuliaan Nusaybah dalam memperjuangkan agama ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala juga begitu, ya, memuliakan Nusaybah sebagai seorang mujahidah, wanita yang ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika dalam satu riwayat disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mendapatkan hadiah, ya, berupa baju yang terbuat dari wol, baju bagus tentunya waktu itu, itu beliau tidak mau menerima baju itu dan beliau infakkan dan dihadiahkan untuk Nusayba al-Maziniyah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang dialami ya oleh Nusayba al-Maziniyah ini itu persis ya seperti yang beliau katakan dikala beliau mendapatkan doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika perang Uhud itu, ya, Nusayba meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya agar ya saya bisa bersama engkau, menjadi pendamping engkau di surga kelak. Maka Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma ij'alhum rufaqai fil jannah, ya Allah, jadikan mereka, yaitu Nusayba dan keluarganya, Abdullah bin Zaid, Habib bin Zaid, sebagai teman-teman Rasulullah yang akan menemani beliau di surga. Maka setelah Nusayba tadi mendengar doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, maka beliau kan pernah mengatakan, ya, ma ubali ba'da dzalika ma asabani fid dunya, ya, saya tidak akan bikin pusing apapun yang menimpa saya dari sisi dunia. Artinya walaupun beliau terluka, apapun terluka dalam fisik beliau juga, bahkan sampai tangan beliau putus dan hilang, ya, tidak masalah, karena beliau sudah mendapatkan doanya Rasulullah untuk menemani beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu keutamaan, kemuliaan yang dimiliki oleh Nusayba al-Maziniyah sebagai seorang mujahidah yang ikut ya berjuang di setiap momen-momen penting bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa bayangkan, bisa ya lihat tadi kita sebutkan di awal, dari sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, di saat masih dari kalangan Ansor baru sekitar 78 orang, ya, dari kaum muslimin yang baru sedikit 78 orang, sampai akhirnya menjadi 1400 di tahun ke-6 Hijriah. Dan itu kan lama sekali, ya, sampai akhirnya jumlah kaum muslimin sampai 12.000 di kala perang Hunain. Ya. Artinya Nusaybah bertemu dengan Rasulullah bersama 75 orang di awal mula ketika Bai'ah Aqabah yang kedua di kota Mekah. Kemudian beliau ikut Rasulullah dalam perang Uhud yang jumlah kaum muslimin waktu itu kurang lebih 700 dengan musuh 3.000. Ya, aslinya kan 1000, tapi 300 orang munafikin kan kembali ke Madinah. Ya. Ikut bersama Rasulullah dengan 700 orang sampai kemudian tahun abad ke-6 1400 ketika akan umrah dan tertahan di Hudaybiyah, lalu beliau berbaiat Ridwan dan mengetahui poin-poin dalam baiat perjanjian Aqabah Hudaybiyah itu. Kemudian sampai akhirnya bersama 12.000 pasukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya juga setelah wafatnya Rasulullah pun, ya, ini juga jadi bukan berarti beliau radhiyallahu taala anha dalam perang-perang yang beliau ikuti itu bukan karena adanya Rasulullah di situ, tapi bahkan setelah wafatnya Rasulullah pun beliau tetap ya berjuang ya membela agama ini dengan semua apa yang beliau miliki. Ya. Artinya apa? Betul-betul itu karena ya apa namanya berawal dari keimanan beliau radhiyallahu taala anha ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Rasulullah ataupun tidak, tetap harus berjuang dan membela agama ini. Ya mungkin kalau hari ini alhamdulillah masih aman di negeri kita dan mudah-mudahan aman ya. Masih bisa kajian, masih bisa makan sambil kajian kan gitu, walaupun bicaranya enggak makan. Ya ini kan luar biasa. Tidak perlu kemudian alhamdulillah kita sampai turun kemudian ya berjihad dan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun hari ini juga saudara-saudara kita di Suriah sedang dan mengalami itu ya, dan kalau kita melihat video-video yang dikirimkan oleh mujahidin dari Suriah, dan perlu kita ketahui ya Bapak Ibu yang kami hormati bahwa apa yang terjadi di Suriah itu bukan antara rakyat dengan pemimpin dengan presidennya, bukan, tapi di situ yang terjadi adalah antara Islam dan orang-orang kafir. Jadi di situ ya bukan lagi antara, mungkin awalnya dulu antara rakyat dengan pemimpin, tapi sekarang antara kaum muslimin dengan musuh-musuh Islam. Ya. Dan kita lihat ya, di dalam video yang ada, mungkin Bapak Ibu juga lihat mungkin di YouTube dan sebagainya, itu bagaimana rasanya ya orang berjihad gitu kan, pengin berangkat ke sana gitu. Atau kalau bisa nggak usah deh nanti dulu gitu. Kan itu luar biasa, betul-betul nyawa di depan ya, di depan mata. Ya musuh betul-betul di depan mata, dan itu menunjukkan kekuatan keimanan seseorang. Alhamdulillah kalau kajian begini kan enggak perlu, tidak ada rasa takut kan, bahkan yang ada rasa ngantuk kan gitu. Rasa takut enggak ada dalam pengajian tuh, yang ada rasa ngantuk gitu kan. Itu perjuangan orang yang ikut pengajian. Berbeda dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu saya melihat ya, kita melihat dalam perjalanan kehidupan Nusaibah ini ya, kita mengambil pelajaran yang cukup berharga dari kehidupan beliau, walaupun beliau seorang wanita tapi betul-betul tidak memiliki rasa takut. Bahkan berjuang dan berjalan ya di tengah terik matahari, di dinginnya malam ya, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin dengan persediaan makanan yang tidak seberapa. Itu kan namanya berjuang di jalan Allah kan begitu. Tidur mungkin ala kadarnya, berselimutkan, beratapkan langit dan berselimutkan angin malam. Ya beralaskan tanah. Ya kalau kita alhamdulillah masih beralaskan kasur empuk, bertemankan bantal guling kan gitu, masih lumayan. Tapi juga kita harus berdoa ya. Salah satu bentuk yang bisa kita lakukan walaupun kita hari ini masih menikmati itu di sini adalah kita ikut mendoakan saudara-saudara kita di sana. Ya, saudara-saudara kita kaum muslimin di Suriah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada mereka. Dan sebagian ulama ya, sebagian kaum ya ulama juga melihat bahwa memang negeri Syam ini negeri yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kan di akhir zaman nanti bahwa negeri Syam ini, Damaskus ya, Syria itu menjadi tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di situ sudah ada Al-Mahdi akan ada di situ, dan Malhamatul Kubra juga akan terjadi di tempat itu. Sepertinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan isyarat, dan tinggal kita mempersiapkan itu. Iya. Siap belum ini? Kuliah aja belum selesai. Tapi kita harus melihat dan perlu kemudian kita kembali melihat beberapa hadis berkaitan dengan tanda-tanda kiamat kecil. Iya. Perlulah borong buku-buku itu yang berbahasa Indonesia aja, kalau yang enggak bahasa Arab kan gitu ya. Kita baca itu ya hadis-hadis sahih dari Rasulullah, juga Kitabul Fitan. Di Sahih Bukhari ada tentang bab fitnah. Atau juga asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Bisa kita baca hadis di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, juga buku-buku yang menulis tentang ya kejadian tanda-tanda hari kiamat kecil. Apa dimulai itu, dan itu sepertinya sudah di depan mata kita. Ya. Kalau kita melihat hadis-hadis itu ya sudah, kita tinggal menguatkan keimanan kita dan kita menanamkan pada diri kita ya surga sudah di depan mata juga kan gitu ya. Kita menyiapkan itu, tidak ada lagi santai-santai, tidak ada lagi leha-leha, dan bisa jadi kiamat dekat ya, gitu. Dan Allah sudah menyiapkan itu, apalagi sekarang kekuatan itu ada ya. Dan bisa juga kita melihat ya, pendapat-pendapat para ulama berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada itu. Wallahu alam, Bapak Ibu yang kami hormati, dan setidaknya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan sahabiah yang mulia ini, ya, sampai tetes darah penghabisan beliau, ya radhiyallahu ta'anha, ya Nusaybah al-Maziniyah, yang juga terkenal dengan Ummu Umarah. Lumayan nih Pak, kalau punya putri bisa kasih nama Nusaybah, bisa berjuang seperti beliau radhiyallahu ta'ala anha. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan itu terakhir dari apa namanya biografi beliau atau ya, perjalanan hidup Nusaybah. Dan mudah-mudahan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan kembali kepada biografi-biografi sahabat yang mulia. Jadi beberapa pertemuan ini kita mengambil beberapa sahabiah, yaitu sahabat wanita Rasulullah SAW. Dan insya Allah mulai pertemuan yang akan datang kita akan membuka lembaran-lembaran kembali perjuangan sahabat laki-laki atau para sahabat Rasulullah SAW yang tidak kalah menarik dari sahabat-sahabat atau sahabiat Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan walaupun belum adzan karena sudah habis materinya. Gimana lagi, nggak ada yang bisa diomongkan, yang ada tinggal memakan snack dan minum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa khairul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.